hatiku perlahan tapi nyata. Kau sejukkan hati dalam jiwaku. Walau mungkin ku tak pernah bisa jadikan dirimu kekasih pujaan, namun ku selalu berharap aku bisa menjagamu. Kaulah cintaku, kau yang paling terindah, kau yang paling terbaik, kau yang paling termegah dalam hati. Tak dapat ku sangkali, tak dapat ku hindari, tak mungkin ku akhiri adanya dirimu. Kau sejukkan hati dalam jiwaku. Walau mungkin ku tak pernah bisa jadikan dirimu kekasih pujaan, tak mungkin ku akhiri adanya.